3, Alfi Fauzan. Ustaz, apakah hilang pahala saya setelah menolong teman tapi kemudian hari saya dikecewakan olehnya? Lalu saya berucap bahwa saya menyesal pernah membantu kamu. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan perbuatan baikmu dengan dua. Satu, bil manni, mengungkit-ungkit. Wal adza, menyakiti hati orang. Qaulun ma'rufun, ucapan yang baik. Wa maghfiratun, pemberian maaf. Khairun, lebih baik. Min sadaqatin, daripada kau sedekah buat baik. Yatsma'uha adza, tapi diiringi dengan menyakiti hati orang. Menyesal aku nolong kau, macam melepaskan anjing terjepit. Parah pula kau dari anjing lagi.